Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadithul hadi wa thamanun wal mi'atani. Hadis yang ke-281. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Bakrah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza kana idza ja'ahu amran yasurruhu kharra sajidan lillah. Rawahul Hamzah illa An-Nasa'i. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang kepada beliau perkara yang membuat beliau senang, maka beliau pun tersungkur sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali An-Nasa'i. Naam. Al-hadis hasan bi syawahidihi. Wa fi isnadihi Bakar Ibnu Abdul Aziz. Bakar Ibnu Abdul Aziz Ibnu Abi Bakrah At-Taqafi. Bakar Ibnu Abdul Aziz Ibnu Abi Bakrah At-Taqafi. Wa huwa dhaif inda al-Uqayli wa ghairi. Wa huwa dhaif inda al-Uqayli wa ghairi. Wa qala Ibnu Mu'in Salih. Wa qala Ibnu Adi arju annahu la ba'sa bih. Nah, wa sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami'. Ada sini hasan dengan penguat-penguatnya. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Bakar Ibnu Abdul Aziz Ibnu Abi Bakrah Ats-Tsaqafi. Menurut Al-Uqayli dan yang lain dia itu dhaif. Tapi menurut Ibnu Ma'in dia shadiq. Menurut Ibnu Adi beliau mengatakan aku harap tidak apa-apa dengannya. Oleh sebab itulah hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Wallahu ta'ala alam. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Masru'iyatu sujudis syukri. Hadis ini menunjukkan sujud syukur itu disyariatkan Al-faidatu ats-tsaniyah yusra'u sujudus syukri, yusra'u sujudus syukri inda tajaddudi ni'matin au intifa'i nikmatin. Yusra'u sujudu syukri inda tajaddudi ni'matin au intifa'i nikmatin. Waqad sajada Abu Bakr lamma kutila Musailamah. Wa sajada Ka'ab ibn Malik lamma bushira bit taubah. Waqad sajada Abu Bakr lamma kutila Musailamah. Wa sajada Ka'ab ibn Malik lamma bushira bit taubah. Sujud syukur itu disyariatkan ketika kita mendapat nikmat-nikmat baru. Nah, atau kita selamat dari bencana atau musibah. Sungguh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau sujud syukur ketika mendengar berita Musailam Al-Kadzab terbunuh. Begitu pula Ka'ab ibn Malik yang tidak ikut perang Tabuk, beliau pun sujud ketika mendapat kabar gembira bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, al-faidatu ats-tsalitsa dahaba Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah ila istihbabi sujud syukur. Dahaba Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah ila istihbabi sujud syukur. Amma al-Hanafiyah wal-Malikiyah. Amma al-Hanafiyah wal-Malikiyah falam yustahab indahum. Wa'rajih al-Qawlul Awwal. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali berpendapat sujud syukur itu disunahkan. Adapun madhab Hanafi dan madhab Maliki menurut mereka tidak sunnah. Namun yang rajih pendapat yang pertama, yakni apa ini? Sunnah berdasarkan hadis ini dan juga riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq sujud ketika terbunuhnya Musailam Al-Kadzab dan Ka'ab ibn Malik sujud ketika mendapat berita gembira taubatnya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu al-khamisah. Al-rabi'ah. Al-faidatu al-rabi'ah. Hukmu sujud syukri. Tahukmi sujud tilaw. Ghaira annahu la yusjadu sujudat asyukri fi sholat. Bal tabtulu bihi sholatu indal hanabilah. Bal tabtulu bihi sholatu indal hanabilah. Hukum sujud syukur sama seperti hukum sujud tilawah. Hanya saja sujud syukur tidak boleh dilakukan ketika sholat. Takkan sholatnya batal jika dilakukan sujud syukur. Ya. Menurut madzhab Hambali. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala al-hadith al-thani wa thamanun wal mi'atan. Hadis yang ke-282. Wa an Abd Rahman Ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abd Rahman Ibn Auf, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, sajada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa atala sujud thumma rafa'a ra'sahu wa qala inna Jibril atani fa basharani fa sajadtu lillahi syukran. Rawahu Ahmad wa shahahahu Al-Hakim. Dari sahabat yang mulia Abd Rahman Ibn Auf, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memperpanjang sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan beliau berkata, sesungguhnya Jibril datang kepadaku memberi kabar gembira kepadaku, maka aku pun sujud syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Naam. Al-hadis sahih li ghairi. Qal al-hakim ala saqi shaykhain wa wafaqahu al-dhahab. Hadis ini sahih li ghairihi. Berkata al-hakim sesuai dengan persyaratan al-imam al-Bukhari wa Muslim. Dan hal ini disepakati oleh al-Dhahabi. Taib fi fawaid. Al-faidatul ula, sujudu syukri mustahab inda tajadudi ni'mah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud syukur disunahkan ketika mendapat nikmat yang baru. Al-faidatu tsaniyah, istihbabu italati sujudi syukri. Hadis ini menunjukkan disunahkan sujud syukur dengan panjang atau lama. Jadi sujud syukurnya agak lama. Naam. Al-faidatu ats-tsalitsah. Al-bisyarah allati ja'a biha Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bisyaratu allati ja'a biha Jibrilu alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa annahu akhbarahu anna man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam anna man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan wahidatan fa innallaha ta'ala yusalli alaihi biha as-samarat fa innallaha ta'ala yusalli alaihi biha as-samarat. Kabar gembira yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril memberitahu kepada Nabi bahwa barang siapa yang membaca solawat Nabi satu kali, maka Allah Ta'ala akan membalasnya 10 kali lipatnya. Nah, Nabi pun bergembira dengan berita itu. Akhirnya beliau pengen sujud syukur dengan sujud yang panjang. Taib. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmata'ala. Al-Hadithu Thalis wa Thamanun wal Mi'atan. Hadith yang ke 283. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي باسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب khar sajidan rawahu al-Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Dari sahabat yang mulia Al-Bara' ibn Azib, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali ke Yaman, kemudian menyebutkan hadisnya yang panjang. Al-Bara ibn Azib bercerita, maka Ali pun menulis surat kepada Nabi SAW tentang keislaman penduduk Yaman. Yani banyak penduduk Yaman yang masuk Islam. Ali menulis surat kepada Nabi SAW. Maka ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, beliau pun tersungkur sujud syukur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dan asal hadis ini dalam Sahihul Bukhari. Naam. fihi fawaid. Al-faidatul ula, masyru'iyatu sujud syukri inda wujudi ni'amillahi ta'ala wa fadlih. Disyariatkannya sujud syukur, masyru'iyatu sujud syukri inda wujudi ni'amillahi ta'ala wa fadlih, ketika adanya nikmat-nikmat Allah dan karunia-Nya. Wa min ni'amillahi ta'ala, wa min ni'amillahi ta'ala, dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Islamu tawaif kabirah, wa dukhuluhum fil Islam, nah, termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah masuk Islamnya banyak golongan yang cukup besar jumlahnya. Nah, sebagaimana yang terjadi ketika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an diutus ke Yaman dan berdakwah di Yaman, ternyata orang Yaman banyak yang menyambut seruan Ali ibn Abi Thalib untuk masuk Islam. Alhamdulillah, hal itu disyukuri oleh Ali bin Abi Thalib dan beliau pun mengungkapkan kegembiraannya dengan menulis sepucuk surat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membaca surat itu, beliau pun merasa bahagia dan gembira dan beliau pun sujud syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, ikhwan abidin a'azakumullah, selesai sudah hadis-hadis tentang masalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Adapun pembahasan berikutnya tentang sholat tatawu, sholat sunnah, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarwahu umrana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.